طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، طيب، السلام عليكم أبو أستاذ. نعم، قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في التحفة الثانية، قال رحمه الله تعالى: وأما جمع التكسير فالمراد ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. كتب لي رحمه الله تعالى: أدبون جمع تكسير، maka yang dimaksud di sini adalah semua isim yang menunjukkan lebih dari dua, baik mudzakkar isnain aw isnatain ataukah muannas, ma'ataghayyurin fi sighati mufradihi, disertai adanya perubahan dari bunyah mufradnya, dari bentuk mufradnya. Tapi ini tempat yang kedua ya, di mana dhamma menjadi alamat rafa. Kata beliau: fa ammad dhammatu fatakunu alamata lirraf'i fi arba'ati mawadhi: fil ismil mufrad wa jam'it taksiri wa jam'il mu'annafis salim wal fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Taib, sebagaimana yang ma'ruf bahwa al-jama' ya, al-jama' yani madalla ala aksar min isnain, semua yang menunjukkan lebih dari dua, terbagi menjadi dua al-jama'. Ada jama' as-salim dan ada jama' at-taksir. Taib, ini tentunya pembagiannya dari sudut pandang apakah bangunan mufradnya berubah atau tidak. Baik, dari sudut pandang jamak, dari sudut pandang apakah bunyah yakni sigo mufradnya berubah atau tidak, terbagi menjadi dua. Ada jamak salim dan ada jamak taksir. Baik, ada jamak salim dan jamak taksir. Jamak salim artinya apa? Salima bunyanu mufradihi. Baik, bangunan mufradnya, sigo mufradnya tidak mengalami perubahan. Sementara taksir yakni inkasara kan? Yakni terpecah, ya. Maksudnya bentuk mufradnya mengalami perubahan. Kemudian as-salim di sini terbagi menjadi dua. Ada untuk al-mudzakkar dan ada untuk al-muannas. Maka jama' al-mudzakkar salim, jama' al-muannas salim. Baik. Sementara jama' taksir ini untuk mudzakkar dan untuk muannas. Yani isim mufrad yang mudzakkar bisa jadi jama' taksir. Ada. Ya. Isim mufrad yang mu'annas juga ada yang jamaknya merupakan jamak taksir. Nah, kalau ditanyakan misalnya, kapan ada isim mufrad? Kalau ada misalnya isim mufrad yang mudzakkar. Jelas sampai sini? Isim mufrad mudzakkar. Misalnya kitab. Kitab ini isim mufrad mudzakkar. Sekarang kalau saya mau jamak, berarti kan dua kemungkinan. Imma jamak mudzakkar salim atau jamak taksir. Dia masuk ke mana? Jelas sampai sini? Ya. Kalau misalnya muslim mufrad mudzakkar, ketika saya mau jamak ada dua opsi, imma mudzakkar wa imma taksir. Baik, dia masuk ke mana? Nah, nanti akan dibahas di sini syarat-syarat isim mufrad yang boleh dijadikan jamak mudzakkar salim. Ada syarat-syarat. Isim itu kalau seperti ini syarat-syaratnya, maka jamaknya jadi jamak mudzakkar salim. Kalau tidak memenuhi syarat, maka dia di jamak taksir. Sama seperti muannas, ketika dikatakan Zainab. Zainab ini muannas. Ketika saya mau jamak, misalnya dari asal ya, dari asal. Berarti asalnya ada dua opsi, imma muannas salim atau taksir. Yang mana dia? Nah, nanti akan dipelajari, dibahas. Jelas? Ketika dikatakan Fatimah. Fatimah, ketika saya mau jamak, apakah jamak muannas salim atau jamak taksir? Jelas? Nah, ini nanti akan dipelajari. Kapan isim mufrad mudzakkar itu jamaknya mudzakkar salim? Ya, kalau memenuhi syarat, syarat-syarat. Kalau enggak memenuhi, maka dia di jamak taksir. Demikian pula isim muannas, kalau dia memenuhi syarat, maka dia jamaknya muannas salim. Kalau tidak, maka dia di jamak taksir. Namun perlu diketahui, ada lafaz-lafaz tertentu yang dia bisa jamaknya bisa di mudzakkar salim, bisa juga ditaksir. Ya, ada juga muannas yang dia punya jamak mudzakkar salim, dia juga punya apa? Jamak apa? Jamak muannas salim, dia juga jamak taksir. Seperti misalnya Fatimah. Fatimah ini bisa dikatakan Fatimatu, bisa dikatakan Fawatimu. Wazan fawail, mafail ya kan? Untuk jamak taksir. Jelas? 6. Sudah ya? Jadi sekarang tempat yang kedua adalah jamak taksir. Nah, ini yang dibahas di sini, jamak taksir. Kata beliau jamak taksir adalah ma yani isim, ma dalla atau kalimatun. Atau lebih spesifik isim. Ma dalla ala aksar, isim yang menunjukkan yakni dilalahnya menunjukkan isnan aw isnatain. Karena memang ini untuk mudzakkar dan untuk muannas. Ma taghayyurin fi sighati mufradihi. Sebagaimana namanya taksir, maka otomatis sigah mufradnya taghayyur. Taghayyara, ada perubahan. Baik. Nah, sekarang perubahannya. Bagaimana bentuk-bentuk perubahan jamak taksir? Ini disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu taala. Kata beliau wa anwa'u taghayyuri al-maujudati fi jumu'i taksir sittah. Kata beliau, jenis-jenis perubahan yang ditemukan pada jamak taksir ada 6. Ini zahir kalamnya Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala, ini min babil hasar. Yani cuma 6 ini saja. Tidak ada bentuk yang lain. Ini zahir ucapan beliau. Karena seandainya ada bentuk yang lain, beliau akan mengatakan misalnya anwa'ut taghayyur al-maujuda fi jumu'i taksir katsirah minha, gitu ya. Banyak di antaranya. Tapi di sini langsung disebutkan sita. Maka zahirnya menunjukkan apa? Ikhtisar. Apa ikhtisar? Terbatas pada 6 ini saja jenis perubahan. Awalan taghayyurun bisyakli laisa ghair. Yang pertama adalah perubahan apa? Syakal. Apa itu syakal? Nah, syakal itu harokat. Syakal itu harokat. Di zaman dahulu kan, di kalau kita lihat nuskho Arab yang jadul, yang dulu-dulu, kalau masih ada, ya, itu mereka hanya buat sigoh atau bunyanul kalimah. Lihat sampai sini. Misalnya kitabun, mereka akan tulis begini. Gini toh. Taip. Begini toh, tidak ada titik sama sekali. Mereka sudah tahu ini kitab bacanya. Jelas? Nah, nanti belakangan, ini afwan, ini titik pun tidak ada. Tapi mereka tahu ini kitab. Ini ta, ini ba, mereka tahu. Tidak ada titik. Belakangan, baru muncul yang namanya apa? Titik. Belakangan. Namanya nuktoh. Bentuk jamak nukot. Bentuk jamaknya nukot. Setelah titik, belakangan baru muncul namanya syakal. Syakal itu apa? Harokat. Jadi yang lebih dahuluan muncul, yang pertama kali dimunculkan adalah nuqtah dulu, titik dulu, baru kemudian dikenal yang namanya syakal atau harokat. Nah, kata beliau taghayyurun bisyakal la ghair. Perubahan karena apa? Perubahannya dalam bentuk harokat saja. Yang lain tidak ada berubah. Contoh nahwu asadun menjadi usdun. Mana asad? Singa. Kam wahid. Taib asadun wahid. Kalau jamaknya usdun, apakah ada pertambahan pengurangan huruf? Tidak ada. Hamzah, sindal, tidak ada yang hilang dan tidak ada yang ditambah. Tetap 3 huruf. Baik. Yang berubah apanya? Harokat. A menjadi U, Sa menjadi sukun. Usdun. Ini kitabnya siapa ya? Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, tentang tentang apa biografi para sahabat. Usdul Ghabah. Usdul Ghabah. 6. Singa-singa Al-Ghabah. Apa Ghabah hutan ya? 6. Hutan lebat. Kemudian contoh lain Namirun Numur. Namir. Namir sama-sama ya. Nama lain dari Asad. Namir Numur. 6. Kemudian apa? Macan ya, Namir. Iya. Nah, macan-macan bukan singa. 6. Namir jadi Numur. 6. Lihat di sini yang berubah hanyalah syakal saja, harokat. Kata beliau, kata yang kedua jamak ya, yang pertama yang disebut mufrad. Fa inna hurufal mufradi wal jam'i fi hadainil misalaini muttahidah. Karena huruf mufrad dan huruf jamak pada kedua contoh ini sama, muttahidah. Ain sim dal nun mim ra, tidak ada yang berubah. Wal ikhtilafu bainal mufradi wal jam'i innama huwa fi syakliha. Perbedaan antara mufrad dengan jamak hanya pada harakatnya saja. Baik. Ini jenis pertama, sebab yang pertama. Sebab yang kedua, sanian. Taghayyurun bin naqsi laisa ghair. Perubahan dengan cara apa? Dikurangi hurufnya. Berarti huruf di jamak lebih banyak dibandingkan huruf di mufrad. Jumlah huruf pada jamak lebih banyak dibandingkan jumlah huruf dari mufradnya karena ada huruf yang dihilangkan. Nahwu tuhamatun tuhamun. Lihat tuhamatun mufrad. Jamaknya apa? Tuhamun, lebih sedikit hurufnya, 3 huruf. Kalau mufradnya tuhamatun, dihilangkan ta al marbutonya. Baik. Tuhamatun tuhamun. Tuhamatun tuhamun. Ini semua cari mananya ya, semua. Cari mananya semua. Fa anta tajidul jam'i, fa anta tajidul jam'a qad nuqisa harfan fi hadainil misalain wa huwa ta. Kamu lihat di sini apa pada bentuk jamaknya dihapuskan satu huruf pada dua contoh ini, yaitu huruf ta dihilangkan. Wa baqil hurufi ala haliha fil mufrad, sementara sisa hurufnya yang lain tetap pada mufradnya. Perhatikan harokatnya, tidak ada yang berubah. Tuhamatun tuhamun, tidak ada yang berubah. Ta tetap domma, ha tetap fathah, mim tetap apa mim terakhir domma karena dia menjadi huruf terakhir, tentunya wajar, tidak ada masalah. Tuhamatun tuhamun. Jadi huruf pertama dengan huruf keduanya syakalnya tetap. Yang ada hanyalah apa? Perubahan huruf. Baik. Di sini bentuk jamaknya lebih banyak lebih sedikit hurufnya dibandingkan bentuk mufradnya. 6. Yang ketiga, taghayyurun biziyadati laisa ghair. Perubahan dengan cara ditambahkan huruf. Tidak ada yang lain yang berubah. Berarti dari sisi syakalnya tetap sama. Cuman bentuk mufradnya, bentuk jamaknya lebih banyak hurufnya dibandingkan bentuk mufradnya karena dihapuskan. Baik. Nahwu sinwun dan sinwanun. Jamaknya sinwan. Sinwun bentuk mufrad. Wa fi misli qawlihi ta'ala sinwanun wa ghairu sinwan. Sinwan apa? Apa pasangan atau apa? Berpasangan, sinun wa ghairu sinwan. Baik. Maka di sini sinun mufrad, sinwan jamak. Kita lihat perubahannya, yang ada hanyalah apa? Ziyadah. Shadnya tetap di kasrah, nunnya tetap sukun. Baik. Apa tambahannya di sinun, sinwanun? Tambahan alif dan nun. Alif dan nun. Baik. Ini jamak. Qala rabi'an taghayyurun fi syakli ma'an naqs. Ah, ini perubahannya dua. Sudah ada yang berubah harokatnya, berkurang lagi hurufnya. Jadi bentuk mufradnya, bentuk jamaknya, hurufnya lebih sedikit dibandingkan apa? Huruf mufradnya. Itu pun terjadi perubahan harokat. Nahwu sarirun sururun. Sarir. Surur. Surur. Apa yang dihilangkan naksnya? Ya. Apa syakalnya yang berubah? Huruf sin dan huruf ra. Taib, sin dari fathah menjadi domma. Ra dari kasrah menjadi domma. Kitabun wa kutub. Jelas? Al-manqus aish. Al-mahzuf hamzah alif. harokatnya juga berubah, kita menjadi kutu. Wa ahmar wa humrun, ahmaru humrun, tapi jelas. Wa abiyadu wa bidun, bid bentuk jamak dari kata abiyad, abiyad mufrad, bid jamak. Katakan puasa 3 hari ayyamul bid, tapi karena 3 hari sudah ya. Khamisan taghayyurun fi syakli ma'az ziyadah, yang kelima penambahan sekaligus harokat berubah. Nahwu sababun wa asbab, asbab ada tambahan hamzah dengan aish, hamzah dengan a alif, sin ba ba tetap ada kan, cuma ditambah. Kemudian ada perubahan harokat, sin dari fathah menjadi sukun. 6, sabab menjadi asbab. Berikutnya wa batalun wa abatalun, batalun abatal, batal apa? Saya kalau dikatakan al-batalun kadang bisa bermakna kayak pengangguran, batal, atau bisa juga batal yakni pemberani. Iya, labas. Wahindun wahunudu. Nah, perhatikan di situ batal batalun ada hamzah dan alif tambahannya, harakatnya ba dari fathah menjadi sukun. Hindun wahunudu ada tambahan waw. Taib, ada tambahan waw. Harakat ha dari kasrah menjadi domma, nun dari sukun menjadi domma juga. Taib, kemudian sabuun siba, saba ya. Sabuun dengan apa? Siba, hewan apa? Hewan buas. Sabu satu ekor. Siba ya banyak ekor binatang buas. Dzibun dan dziab. Apa dzib? Iya, serigala. Syuja sama syuja'an. Syuja orang yang berani, syuja. Syuja'an, syuja'an adalah banyak. Al-akhir taghayyurun fi syakli ma'a ziyadati wan naqsi ma'an. Ah, ini gabungan tiga-tiganya. Hurufnya ada yang kurang di jamak, tapi juga ada yang ditambah di jamak, plus plus harakatnya berubah. Misal anah karimun kurama, karimun kurama, perhatikan apa tambahan alif dengan hamzah, apa yang dikurangi ya, ya perubahan harakat kaf ro juga. Baik. Waraghifun warughfanun, sama ya, raghif apa roti, rughfan. Wakatibun wakuttab, sama penambahan alif penghilangan a alif. Perhatikan jangan karena kutab itu alif dari kitab, katib salah ya. Jadi kutab ada tambahan apanya, tambahan alif sama tambahan apa, ta karena tasdid. Taib. Kemudian apa, ada penghilangan apa, penghilangan a alif, yang alif juga. Kemudian harokatnya berubah, ka jadi ku, ti menjadi ta. Taib. Wa amirun wa umara, amirun umara, banyak seperti ini, alimun, ulama dan semacamnya. Taib, ini 6 jenis perubahan pada jamu taksir. Qala rahimahullah wa hadhil anwa'u kulluha takunu marfu'atan bidhommati. Jamu taksir dengan semua jenis perubahan ini, 6 ini ya, bagaimanapun bentuk perubahannya, yang jelas dia jamak taksir, maka dia marfunya dengan dommah. Dan kita lihat semuanya apa, mengalami perubahan pada bentuk mufrad, imma bi ziyadah atau nuksan, kemudian tagir asyakal, atau kemudian apa yang ketiga, ziyadah ma tagir asyakal nuksan ya, pada apa nakas ma syakal tagir syakal, dan ketiganya langsung bersamaan, yaitu ziyadah wa naqas wa taghyir asy-syakal. Kata beliau sawa'un akana al-muradu min lafdhil jama' mudzakkaran, baik yang dimaksudkan dengan jama' di sini mudzakkar ya, atau kamu anas am kana al-muradu minhu muannasan, karena jama' taksir kan untuk dua-duanya ya, mudzakkar maupun muannas. Contoh mudzakkar nahwu riyalun wa kuttabun ya, contoh muannasan hunudun wa zayanibu, zayanibu. Baik, Zainab bisa dikatakan zainabatu, bisa dikatakan zayanibu. Jadi dia punya jamak tas apa muannas salim, dia juga punya jamak taksir. 6. Kata beliau wasawaun akanatil dhammatu zahiratan ya, wasawaun akanatil dhammatu zahiratan kama fil fi hadhil amsila, baik domanya zahirah seperti pada contoh am kanat muqaddaratan ataukah muqaddarah fi nahwi sukara wa jarha wa nahwu azara wa habala, ya, sakara wa jarha, azara dan habala. 6. Ini semua domanya muqaddarah. Domanya muqaddarah. Na taqul qama ar-rijalu wa az-zayanibu. Taib arif qadal. Qama fi'lun madhi mabniun 'ala fathil lam mahalla lahu min i'rab. Ar-rijal fa'ilun maf'ul wa 'alamatu rafi'i dhamma wa harfun 'athfi la mahalla laha min i'rab. Mabni 'ala al-fathil lam mahalla. Taib. La mahalla laha min i'rab. Az-zayanib ataqul maktufun. Ala rijal wal maqtuful marfu' wa alamatu rafihi ad-dhamma. Baik. Fatajiduhuma marfu'aini bil dhammati dhahirah. Kedua kata ini yakni ar-rijal dan az-zayanib marfu' dengan dhamma dhahirah. Wa taqul contoh lain hadara al-jarha wa azara. Arif fadal. Jarha nah, setelah hukumnya apa? Marfu'un wa alamatu alal mana ah? Ta'zir, taib. Lima za, liannahu isim maksur, taib. Baik, wasil. Nabaniyun. Alal marfu'i marfu'un. Alal alif. Terus mana a? Taib. Fayakunu kullum minal jarha wal azara marfu'an bi dhammatin muqaddaratin alal alif mana min zuhuriha at-ta'azzur. Baik. Naam. Ini kemarin saya belum kasih i'rab ini ya. Kemarin kita sudah mengi'rab i'rab dasar ya, i'rab dasar. Nah, kalau kita sama kemarin lanjutan i'rab dasar itu apa kemarin jenisnya atau nau'nya kemudian ditambah dengan apa? I'rab. Mu'rab atau ma'rab? Mu'rab. Nah, di sini saya mau ambil mabni. Kalau mabni kan simpel ya. Afwan, saya ambil mu'rab di sini. Mu'rab kan mabni kan simpel. Ima setelah mabni ala ini tinggal lihat kalau dia huruf fi'il madi fi'il amr la mahalla. Kalau dia isim yang 6 itu atau mudhari' yang mabni dua itu maka pasti ada fi mahal. Baik. Mu'rab. Kemudian setelah mu'rab apanya? Alamatul i'rab. Alamah. Nah, alamahnya di sini kalau dia adalah ini untuk saya langsung sebutkan saja. Ini i'rab untuk yang alamatnya muqaddarah. Alamatun muqaddarah. Baik. Setelah alamatun muqaddarah ya, apanya? Mana'a min zuhuriha. Baik. Mana amin min zuhuriha. Jadi alam misalnya dhammatun muqaddarah ala apa? Baik. Ya, kalau alal alif isim maksur alal alif, isim mangkus alal ya. Yang ketiga ala maqabla ya il mutakallim. Terus mana min zuhuriha? Imma ta'dzur thiqal atau munasabah. Dan ada sebab yang lain nanti insyaallah. Kemudian berikutnya Kalau dia irob setelah huruf atof, huruf atof kan ada waw, ada au, ya kan? Cara irobnya adalah kita katakan disebutkan katanya apa kan? Misalnya dikatakan tadi apa? Az-zayanibu dengan apa? Al-adhara. Kita katakan ma'tuf. Ini setelah mengirob huruf atof ya. Huruf atof macam-macam. Ada waw, ada au, nanti ada 10. Baik. Cara ngirobnya adalah ma'tufun ala apa? Sebutkan katanya. Kata pertamanya. Baik. Ma'tuf ala ini. Terus dikatakan apa? Wal ma'tufu ala. Apa kedudukan dia di sini? Kalau dia marfu, maka dikatakan wal ma'tuf alal marfu'i marfu'un. Baik, ini dua kata di sini. Baik. Ya ini terjemahannya misalnya zayanib itu ma'tuf kepada apa tadi? Ar-rijal. Sementara yang ma'tuf kepada yang marfu, dia juga marfu, itu maksudnya. Yang ma'tuf kepada marfu, marfu. Sampai sini? Wal ma'tufu ala al-marfu marfu. Wal ma'tuf al-mansub, ya mansub. Al ma'tuf al-majrur, ya majrur, kan gitu maksudnya. Yang diikutkan kepada yang mansub, dia juga mansub. Yang diikutkan kepada majzum, dia juga majzum, kan begitu maksudnya. Jadi di sini katanya nama apa katanya apa? Apakah zayanib di sini atau al-adhara? Di sini apa? I'rabnya dia. Iya, apakah dia marfu, mansub atau majrur? Wal ma'tuf 'alal majrur, majrur misalnya. Baru apa? Alamat. Dah. Wa alamatu jarrihi kata wa kata. Dan saya sudah sebutkan kemarin kata li'annahu, kita jelaskan kenapa tandanya begini, itu hanya didatangkan kalau apa? Kalau bukan tanda asal. Ya, kalau bukan tanda asal. Baik. ثم قال رحمه الله تعالى وأما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. طيب. Adapun جمع مؤنث سالم maka dia adalah jamak yang menunjukkan lebih dari dua atau kata yang menunjukkan lebih dari dua dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Perhatikan biziadati alifin wa ta'in fi akhirih. Berarti alif dan ta ini dua-duanya tambahan. Nahwu Zainabatu, Fatimatu, Hammamatu. Taqulu ja'a Zainabatu wa safaratil Fatim wa safaral Fatimatu. Naam. فَالزَّيْنَبَاتُ وَالْفَاطِمَاتُ مَرْفُوعًا وَعَلَامَةُ رَفْعِهِمَا الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ وَلَا تَكُونُ الضَّمَّةُ طيب. Kata beliau, contohnya جَاءَ الزَّيْنَبَاتُ dan سَافَرَ الْفَاطِمَاتُ فَالزَّيْنَبَاتُ وَالْفَاطِمَاتُ dua-duanya marfu وَعَلَامَةُ رَفْعِهِمَا yani الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ. Apakah ada contoh muqaddarah? Kata beliau, wala takunu dhammatu muqaddaratan fi jam'il muannatsis salim. Ya, tidak ada ceritanya muannats salim itu harakatnya muqaddar illa kecuali inda idhafatiha li ya'il mutakallim. Kecuali kalau dia dijadikan mudhaf untuk ya mutakallim ya. Dan sudah dimaklum ya, semua isim kalau disandarkan kepada ya mutakallim pasti muqaddar karena munasabah dengan ya mutakallim, ya kan? Nahwu hadhihi syajarati wa baqarati. Taib arif. Hadhihi isim isyarah mabniun ala kasri fi mahalli raf'i mubtada. Raf'in mubtada. Taib. Hasil. Syajarati khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi. Marfu'un bil. Marfu'un bil mubtada. Jadi yang menrafa khabar adalah mubtada. Mubtada adalah amilnya. Jadi dikatakan khabarun marfu'un bil mubtada. Ba di situ sababiyah. Yani khabar ini marfu dengan sebab mubtada. Gitu ya. Ba-nya di situ sababiyah, menunjukkan sebab. Terus. Sajarati khabarul mubtada marfu'un bil bil mubtada wa alamatu rafihi adammatu zahiratu man'a min zuhuriha. Qa zahira. Adammatu muqaddara man'a min zuhur. Ala alama qabala ya mutakallim. Man'a min zuhur, man'a min zuhuriha istighali mahalli bi harakati nasab. Terus. Ya, domirun muttasil mabniun ala sukun di mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baik, syajarati mudhafun ilaih kan? Pohon-pohonku. Taib wasil habar wa baqarati. Ala syajarat. Wal ma'tufu di atas. Wal ma'tufu ala hajarati apa tadi i'rabnya? Khabar. Iya, khabar itu apa? Hukumnya. Khabarnya. Hukumnya. Wal ma'tufu ala al marfu'i. Ala ma qabla ya il mutakallim. Ala qabla ya il mutakallim. Mana man juruha il harakati munasib. Taib, al munasabah. Al munasabah atau ishtigalul mahalli. Ishtigalul mahalli bi harakatil munasibah. Atau langsung saja kalau mau disimpulkan, mana min zuhuriha al munasabah. Sudah dipelajari kan? Taib, wa huwa Baqarat sebagai apa? Baqarati wa huwa mudhaf. Taib, wa huwa mudhaf. Ya-nya baru mudhaf ilaih ya. Apa rupanya? Ya. Domir. Ya, domir. Terus ala ala ish. Apa harakatnya ya? Ala sukun. Terus kok lama halnya? Ini kan domir. Domir masuk di sini. Nah, fi mahali apa? Kenapa rafa? Fi mahali nasab. Kenapa nasab? Sebagai apa? Mudhafun ilaih apa? Nah, fi mahali jarin. Mudhafun. Taib, ahsant. Sudah ya. Nah, di sini perhatikan jama' muannas salim ini. Perhatikan Zainab, Fatimah, Hammam. Ya, Hammam itu muzakkar muannas. Muzakkar. Taib, ada tanda rebutannya kan? Taib, Hammam. Kenapa dia jama' Hammamat? Jelas sampai sini padahal dia muzakkar. Paham sampai sini ya? Demikian pula kayak Hamzah atau Tolha. Apa jamaknya? Hamzat Tolhat. Ya, sampai sini? Paham? Enam. Nah, jamak muannas salim, perhatikan. Jamak muannas salim, kalau mufradnya akhirannya bukan ta al marbutah, maka langsung ditambahkan saja apa? Alif dan ta, ya kan? Langsung saja. Hammam. Langsung tambah apa? Alif dan ta. Jadinya apa? Hammamat. Jelas? Kalau akhirannya bukan apa? Ta'al marbutah. Tapi kalau akhirannya ta'al marbutah, seperti misalnya Fatimah, Maka caranya adalah dihilangkan dulu ini, baru ditambah apa? Alif dan ta. Dikatakan Fatimatun. Taib, dihilangkan dulu tamar butonya. Tidak bisa langsung. Tidak bisa dikatakan Fatimatatu. Tidak bisa kan? Fatimatu. Jadi kalau syajaratun, gimana jamaknya? Ingat, salim. Salim artinya ini jangan dikhawatirkan, tidak akan berubah ini harokatnya. Berarti apa jamak mana salim ini? Syajaratun, tinggal hilangkan dulu ini, baru ditambah. Iya, tambah alif dan ta, jadilah syajaratun. Baik. Zainab. Apa jamak mana salimnya? Zainabatu. Sudah. Langsung aja. Zainabatu. Jelas? Kenapa langsung ditambah alif dan ta? Karena akhirnya bukan ta lam marbutah. Nah, iskalnya di sini adalah, iskalnya adalah adanya jamak mudzakkar, apa adanya isim mudzakkar tapi jamak yang muannatsah salim, seperti hammam, ya. Jelas sampai sini? Mudzakkar tapi jamaknya muannats salim. Jelas sampai sini? Dan ada juga yang jelas-jelas maknanya mudzakkar, ya, tapi dia muannats salim, seperti misalnya hamzah tadi. Hamzatun. Taib. Hamzatu. Ya, afwan. Hamzatu. Muannats salimnya hamzat. Dia jamak muannats salim padahal dia mudzakkar. Sudah sampai sini? Kenapa? Kenapa dia dijamak muannats salim? Kenapa jawabannya? Karena ini. Ta'anis apa namanya itu? Ta'al marbuta atau apa? Apa? Ta'anis mutaharrikah. Nah. Ta'anis yang berharokat. Ta'anis berharokat. Taib. Nah, kalau ada yang bertanya, taib, oke lah secara lafaz dia muannas. Tapi kan secara makna dia apa? Muzakkar. Kenapa dia jamak muannas salim? Apa jawabannya? Pada sering kita sebutkan. Ya, yang menjadi ibrah dalam ilmu nahwu adalah lafaz, bukan makna. Kalau mau makna isim muzakkar, tapi ini nih tanda muannas. Lafaz yang dilihat, bukan maknanya. Jelas sampai sini? Ya. Lafaz yang dilihat, bukan maknanya. Maka walaupun maknanya muzakkar, tapi surahnya muannas, maka jamaknya muannas salim. Karena itulah sebagian ulama tidak menamakan jamak muannas salim. Jelas sampai sini? Ya. Artinya ketika dikatakan jam'u al-mu'annasi as-salim, ini yang dipermasalahkan. Kenapa dikatakan jam'u mu'annas salim sementara ada kata mudzakkar juga yang apa? Di jam'u mu'annas salim ada juga mudzakkar yang mu'annas salim. Sudah sampai sini? Ya. Kata para ulama yang mengatakan jam'u mu'annas salim, mereka mengatakan mu'annas ini mimbabit taglib. Amin mimbabit taglib. Ini karena kebanyakannya yang jamak muannas salim, kebanyakannya muannas. Jelas ya? Memang ada mudzakkar tapi jauh lebih banyak yang muannas. Makanya penyebutan muannas salim di sini mimbab taglib saja. Yani melihat keadaan terbanyak apa keadaan yang paling banyak. Kita sampai sini. Nah, sementara ulama yang tidak mau memakai istilah ini, mereka mengatakan saja begini, ma jumi'a bi alif wa ta zaidatain. Mereka mengatakan jamak muannats salim, saya tidak mau menamakan jamak muannats salim, tidak mau. Kenapa? Karena ada muzakkar. Mereka mengatakan ma jumi'a, isim yang dijamak bi alifin wa ta'in zaidatain, isim yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Mereka tidak menyinggung-nyinggung muannas mudzakkar karena ada dua-duanya. Baik. Makanya ada sebagian ulama yang menggunakan kalimat ini, ma jumi'a bi alifin wa ta'in zaidatain. Kurang alifnya sini, afwan. Zaidatain. Semua yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Supaya tidak masuk kritikannya yang kayak ini nih. Baik, tidak masuk kritikannya. Kalau dia masih pakai muannats salim, masuk kritikan yang ini. Nama-nama yang muzakkar, taib, isim-isim yang mufradnya muzakkar. Tapi kalau dia pakai nama ini, sudah enggak ada kritikan yang masuk. Jelas? Taib, wallahu a'lam bissawab. Cukup dulu sampai situ. Nanti insyaallah kita lanjutkan penjelasan berkenaan dengan masih ada pembahasan mengenai alif dan ta tambahan. Apa maksudnya alif dan ta tambahan? Insyaallah taala nuhasil qodan billah. Naam, naktibadal qadar wal ilmu indallah. Sallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalikal qadir 'alaih. Baik, mufaddal. Soal? Di sini contohnya takul tidak. Tuh, sudah saya nak kandang. Baik, cukup. Matikan dulu. Naam. Ya. Yeah. Ini contohnya tidak dari nabat wa safarol fat fatimat kenapa